ana wong wedok kok pasar petuk tangga tekoni. Kondiyu, anu Dik kok pasar. Ya Allah Dik, Dik pasar iki mundak rumpame to Dik. Aku bedal ke tisu jam 6 ya nek mulai Dik. Lah sampean tak kandhani apa-apa ku mundak kabeh tak kandhani. Aku nggodhok 500 mek ngene iki tok, nepai pindang ya mundak, lengo ya mundak, brambang ya mundak. Ya Allah Dik, aku nek ana petuk Pak Lurah bareng karo Bulurah isin aku tiba suara kudungan. Lah wong ditakoki kondi kok tok pindang, tok lombok, tok brambang. Mangkane jare Kanjeng Nabi akeh-akeh wong wedok mlebu neraka kuwi Bu, nun sewu Bu, mergo telung perkara, siji cangkem, loro aurat, telu nglarakno atine wong lanang, kile cangkem Bu. Wong wedok niku kadang mboten nimbang. Ngapunten-ngapunten nggih. Kadang ora imbang, delokane koyo pakaiane berukut busana muslimah, tapi yo nyelatunan nang wong lanang. Didelok kon jaba koyo salihah. Aku sampai ndangak-ndangak saking solihae, tapi yang nyelewat tunan nang wong lanang. Wong lanang esok-esok ngomong Bu, dia geno kopi, kopa kopi, kopa kopi. Aku pegelen gitu be. Sing lanang ate mangan yang ngomong Bu, mosok lawai me pindang kita. Nenenge apa ate takok barang. Karuan nenenge pindang yo pindang kui, gejaluk lawah apa neh. Yo geno ndok-ndok ceplok enak. Ye. Dok ceplok, dok kem tapi ya sing diceplok. Sing lanang terus lemes, ngelentuk, ndak kuru. Lu pancen susah, wong lanang ngomong ku disentak wong lanang. Meneng yo disentak. Mari masak. Sego jek utuh, jangan jek utuh, lawa jek utuh. Sing lanang durung mangan, nang bali diwerke intik-intik-intik gak mangan. Wis mateng nek ape mangan, nah, mangan. Jere sing lanang ya mangan, baudal kluyur, namangan. Sing lanang kluyur, ngono ku sik mentolo disentak. Lawe aja ditentekno anakmu rong mangan. Bojo sampean yo ngono, Pak. Sabar, Pak, sabar. Sabar ndengon-ngon kaya ngono ku sing sabar. Telaten ning sesuk mati-mati dhewe. Mangkane wong rumah tangga ku rata-rata matine dhisik wong lanang. Ya perkara kaken disentaki wong wedok-wedok. Ya sampeyan ora percaya sak tubane disensus jumlah dudo kalih rondo kathah pundi? Akeh rondo sing lanang wis do mati sik ngenes tak kandhane. Ya siji merga niki, hati-hati. Padahal ngapunten-ngapunten, wong wedoke golek ganjaran muso bojo pawenake pol, pol penake. Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu rumakno. Jenengan lho dadi wong wedok, nampani duit blonjo teko wong lanang glemune matur suwun, Pak. Iku ganjarane padha karo maca Quran sampe khatam. Trimo matur suwun, Pak. Tapi yo angel ya amit-amit, nggih Bu nggih. Mbak no sak matur suwun Pak, ngono ku abote amit-amit. Nyatane aku ora tau krungu ana wong wedok model ngoten iku ora tau krungu. Sing akeh yo nampani dhuwit blanja yo engko mu iki. Kaya ora roh. Sembarang entek. Bumbu jangan entek apa nyambel mbok garing. Beras yo waya nempur, blanjani ra bejaji mangane gak ana mah. Sing akeh yo ngono kok. Jenengan nang dalem Bu nggih. Sing kakung rawuh terus jenengan sambut assalamualaikum jenengan jak salaman salaman karo bojo niki tasakata dunubuh mamin khilali asobihima rontok kabeh dosa jenengan kerotok teko selaselane dirjintek dosa sampean apa maneh salaman gelem ngambung tangane wong lanang salaman karo dicucup Allah Karim nyucup tangane bojo kubu ganjarane podo karo nyucup Hajar Aswad. Apa mana sing bojone ireng aswate tenanan. Maka berbahagialah sing bojone ireng. Mbentine iso nyucupi Hajar Aswad tok. Lah saestu niku penak golek ganjaran kanggo wong wedok. Jenengan masak keringet drodosan, nggih mboten? Wong wedok masak keringet drodosan iki sok ten alam barzah. Tekani malaikat mungkar nakir ditakoni, "Man rob buka, yu sapa pangeranmu?" Klinga-klingo gak iso jawab. Ana krepekan teko,

Jere bapake, bapake luwara nemen to, Cung, Cung, dimpet. Kaya ora kulino ngempet, ben dina wis ngempet. Sing ngoten niku pancen zaman akhir, uang karo duit iku larang duit. Petuk uang karo petuk duit seneng petuk duit. Sampai enek wong wedok ditinggal lunga bojone nang Malaysia. Ngono ku ditakoki tanggane, "Nduk, sampean ki wis suwe nduk ditinggal bojo?" "Ya suwe, Mbak. Ya wis ana 3 taun." Ngono ku sampean nok sedih nduk ora petuk bojo. "Ya ora, Mbak, wong kirimane teko terus kok." Dadi ngoten. Kanjeng Nabi biyen nate dawuh memprediksi kula ya ora ndak percaya kawitane kok ana hadis saya kunu adzalla min syatihi. Suk zaman akhir uang iku regane luweh murah timbang wedhus, larang wedhus karo wonge. Tapi sakniki nyatane pun kenyataan. Kelangan barang karo kelangan uang iku sedih kelangan barang. Teng desa-desa niku Bu, duwe anak wayah maghrib durung mulih isek bal-balan. Ngono ku gak atek golek ya. Tapi nek wayah maghrib pitik ijek bal-balan, bingung nek goleki. Pancen ngoten. Nemok uang karo nemok barang, ya seneng nemok barang. Jenengan misalnya melaku-melaku terus nemok wedhus keleleran pinggir dalan, ambek jenengan melaku-melaku nemok uang keleleran pinggir dalan, ngono seneng nemok endi, Bu? Seneng nemok wedhus, ingon-ingon uang karo ingon-ingon wedhus ya seneng ingon-ingon. Ingon-ingon wedhus sih cetha batine. Setengah tahun ngono wis ketok batine. Pancen ngoten zaman akhir. Nek donya dipentingno akhirat ora patek. Ibu-ibu niku nek nglakoni donya ate nang pasar, ape buwuh, resepsi, suruhan, macake wayu nganggo klambi sing wapi, isik nganggo parfum, ces ces ces metu komahe bel bel bel. Iku donya. Tapi nek ape nglakoni akhirat, salat rukuh sing dinggo ki putih gak putih, coklat gak coklat. Mangka. Ngantek rok sing dinggo rangkepan ku lekrek. Mulai ngisor polok sampai tembus Sidratul Muntaha. Iku sik dinggo salat. Klambi ku duwe 27, tapi rukuh ya mek sitok iku tok. Wong lanang ya setel nang pasar, kondangan, celana apik, klambi apik, sarung apik, kopiah apik sing dinggo. Tapi nek salat kadang sarung wis tingkat 17 ngepir turut dalan sontul tul tul tul digojloki tanggane lek tuku sogun kok gak mesisan to lek sapa lek iku seko ketok mbok nggo kopiah ya ngono budal jumatan iki kopiah sampai wis gak ana pojokane rupane abang beranang bludrune entek masak diwase kok dodoan wonge urung guyu ketune wis meringis dhisik. Pancen ngoten kula jenenganku. Rokok urusan donya, wong lanang-lanangku gak eman. Sedina sak bungkus 10.000. Iso ya gak abot ya gak eman. Berarti nek sakulan ketemu 300.000. Iki donya. Sakulan 300.000. Akhirat seminggu pisan budal Jumatan ngiseni kotak amal nang masjid. Kelutik 1.000. Sakulan ping 4 berarti ketemu 4.000. Donya 300.000, akhirate mek 4.000. Wong lanang-lanang iki budal Jumatan ngono ku ya tok masjid, kotak amal liwat. Yen rogoh sak pancen luman-luman. Bareng diodos metu duit mawaran gambar Soekarno Hatta. Lebokno neh. Minggir, sing tak maksud dudu kowe. Diodos neh metu duit biru gambar Jenderal Sudirman. Lebokno neh, nyingkreh dudu jatahmu. Pokok dipilihno duit sing paling ruju dhewe. Petuk 1000 mentolong greyangi sing 500. Ana maning budal Jumatan nganggo baju takwa. Sak tengen, sak loro kiwa tengen, sak tengen diseni dhuwit 10.000, sak kiwa diseni dhuwit 1000. Mergo rencanane mari Jumatan apa mampir nang warung ngopi. Bareng tok masjid sila kotak amal liwat ngantuk geragapan rogo sak ngawur lebokno kotak. Mari Jumatan nang warung kopi diombe entek apa mulih mbayari dhuwit diodos seret. Astagfirullahaladzim. Iki mergo apa? Kliru sing 10.000 mlebu kotak. Ngono ku lek getuni 3 dina gak wis-wis. Allah ya Karim. Jenengan ditimbali karo bupati kon marot jam 8, jam 6 wis ngenteni. Iku sing nyeluk bupati. Saiki diceluk Gusti Allah. Duhur 11:30. Morone jam piro? Masya Allah.